sejati bukan dibagi-bagi. Tak ada waktu untuk main-main. Aku teringat masa laluku saat pertama kita bertemu. Tepat, tepat benar di hari itu. Ku tarik lagi memori dulu. Kamu seperti mantanku dulu. Saat melihat dalam hal itu, satu, satu, dua, tiga, empat, semuanya bisa aku dapat. Aku padamu. Woo! Ini cinta sejati, bukan dibagi-bagi. Tak ada waktu untuk main-main. Ini rindu yang dalam, sedalam ruang hati. Tak ada waktu untuk berdiam diri. Bunga, tolong terima bunga ini sebagai tanda cinta untukmu. Bila kau tolak tanda cinta ini, ku bisa gila dan gantung diri. Hati, hatiku pun berbunga-bunga saat kau ceria dan tertawa. Cantik, benar kau benar-benar cantik. Cantikmu pun macam selebriti. Aku padamu. Ini cinta sejati, bukan dibagi-bagi. Tak ada waktu untuk main-main. Bukan dibagi-bagi. Tak ada waktu untuk main-main. Ini rindu yang dalam, sedalam ruang hati.